cinta, katanya sayang, katanya rindu, katanya kangen, cuma katanya, katanya, katanya, katanya doa. Nyatanya kau tak datang dan kini menghilang.